Mitra bisnis Hermawan Sulistyo berpandangan, indikator hidup layak sebagai salah satu faktor penentu besaran upah minimum provinsi sangatlah normatif, mengingat standar hidup layak antara satu individu dengan individu lainnya jelas berbeda, apalagi jika dikaitkan dengan lingkungan serta gaya hidup yang ada di sekitar individu tersebut. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, seperti apa perbedaan hidup layak antara individu terkait dengan lingkungan di sekitarnya? Kalau Jakarta, Batam lah yang lagi rame nih sekarang. Dia minta, buru-burunya kan minta 1,7 tuh. 1,7 nggak ada negosiasi tanpa tawar-menawar. Indeks kemahalannya di sana itu berapa? Kalau menurut saya, kalau upah minimum ya ketinggian di sana, segitu ya, ketinggian. Tetapi sebaliknya, kalau tidak dinaikkan, kalau dihidup di Batam gaji di bawah 1 juta, udah pasti megap-megap. Orang itu sulit dengan tingkat hidup yang tinggi seperti itu. Sama dengan Freeport gitu kan. Nah, kalau kasus di Timika di daerah-daerah atas seperti itu, kemudian dia minta 6,75 per jam upah kerja, yang sini seakan bilang di Amerika aja, di Washington standarnya nggak sampai segitu gitu. Nah, yang tidak sinis akan bilang emas yang dikeruk dari bumi itu kan ribuan triliun sudah. Nah, ini harus diperhitungkan karena apa? Pihak buruh pekerja juga harus menghitung ini jangan-jangan ada intrusi asing kan, karena kenapa? Ini kan tinggal nyebrang aja ke Singapura. Tinggal nyebrang dikit lagi ke Malaysia. Kalau dibuat bergolak kayak begitu, investornya juga nggak mau lagi, dia pindahin ke tempat lain. Yang rugi juga buruhnya juga, gitu. Lantas, upaya apa yang mungkin bisa menjembatani kondisi ini, Pak Her? Nah, tim yang disebut adalah tripartit, kemudian negosiator, itu memang harus diperkuat, harus di ini, gitu ya, harus diberdayakan lah, kira-kira kayak gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.